Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Wa kullu ma qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa kullu ma rutiba bihi al-fadlu min ghairi amrin fa huwa najwun yajlu. Dan semua amal yang dikaitkan badannya keutamaan, kelebihan, keistimewaan tanpa diperintahkan, fahwa nasbun, maka hukumnya adalah mandub, hukumnya adalah dianjurkan, yajlu jelas. Maka jelaslah hukumnya adalah dianjurkan, mustahab dan tidak wajib. Pertanyaan. Tubayyinu idza rutiba al-fadlu ala amalin wa amalin qawliyin aw fi'liyin bil hadd wa targhibi wal jazaa'i wa ma akthara dhalika biduni an yumara bihi fa innahu lin nadbi wa dhalika li anna hadha al-fadla alladhi rutiba alayhi yadullu ala targhibi fi fi'lihi wa 'adamu al-amri bihi yadullu ala anna al-insana ghayru mulzamin bihi bi annahu law uridu ilzamuhu li umira la umira la umira wa hadha natijahu katiran fi nususi man fa'ala kada faladu kada ka qawli rasuli sallallahu alaihi wa sallam man nafata an mu'minin kurbatan min kurbit dunia kurbit dunia min kurbit dunia nafata allahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah wa man yasaru ala mu'asarin mu'asarin ala mu'asirin ala mu'asirin yasaru allahu alaihi fit dunia wal akhirati man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Nah. Hadil qaidah ini menjelaskan bahasanya idza rutiba al-fadlu, jika satu keistimewaan atau keutamaan dikaitkan kepada satu amal baik berupa ucapan ataupun perbuatan, dan dengan Nabi menyebutkan keutamaan tersebut, Nabi bermaksud untuk al-had, untuk mendorong dan memotivasi orang, wal jaza dan menyebutkan balasan untuk amal tersebut dan semacam itu, tuna ayyul marabi tanpa diperintahkan dalam dalil yang lain, fa walin nadbi, maka hukum amal tersebut adalah anjuran. Wa dzalika li anna hadzal fadla, dan hal tersebut dikarenakan keutamaan atau keistimewaan ini Allah diutiba alaihi, yang dikaitkan dengan satu amal kalau diciptakan baru yuksadu bi at-taghyibu fi fi'lihi walakin lamma lam yu'mar bihi ulima annahu laysa wajibin walau umira bihi lakana munazzalan ala khilaf sabiqi. Maka keutamaan yang dikaitkan dengan satu amal yuksadu bihi, maksudnya adalah memotivasi orang untuk melakukannya. Akan tapi tatkala amal tersebut tidak diperintahkan, maka diketahui secara pasti kalau itu tidak wajib. Seandainya diperintahkan, niscaya amal tadi munazalan akan kita terapkan ala khilaf sabiq, pada khilaf yang telah dibahas sebelumnya, apakah perintah itu yufidul wujub ataukah istihbab ataukah tafsil. Dan ini banyak kita jumpai dalam dalil-dalil, siapa yang mengatakan demikian maka hukumnya demikian. Semisal sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, menafasa an mu'minin, barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin satu kesusahan dari kesusahan dunia, Allah hingga hilangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kemudahan dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menutupi aib, kekurangan dan kemaksiatan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dirinya di dunia dan di akhirat. Budi. Kemudian keaiban siwak wala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam siwak mutakhiratun maharatun maharatun lisan wa maddatun li rabbi. Hadha hadithu bi mujarradihi yadullu ala anna siwak sunnatun wa laysa biwajibin li anna tartiba al-fadli alaihi yadullu ala al-ikhtiyari wa adami al-ukubati ala tarkihi. Summa naqulu hadha al-hadithu yadullu ala istihbabi siwak da'iman khususan ma'a hajatil fami ilaihi litathhiri wa tanzihi, wa huwa kadhalika fasiwaku masnunun kulla waqtin illa fi ba'dil halati allati yasghulu Istaghfirul insana fiha amma huwa ahamu kama law arada annal ayat taka halal khutbati jum'ati fa inna afdalu adami siwaki di annahu yastaghiluhu an sama'il khutbati illa idha kana afadatu sinatun ay mu'atu wa arada ayat tasawwaka min ajli ayat rodi ayat rida sinata ayat rida sinata anhu fahadara baksa bihi. Nah, contoh yang lain adalah siwak. Tentangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwak mutahharatun lil fami." Sesungguhnya siwak itu membersihkan mulut dan membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadal hadis ini bimujarati dengan semata-mata hadis ini yaitu menunjukkan bahasanya siwak, bersiwak itu hukumnya sunnah dan tidak wajib bagaimana pendapat zahiriyah. Walaysa biwajibin dan tidak wajib li'ana tartibul fadli, karena dikaitkannya keutamaan alaihi pada perbuatan bersiwak, menunjukkan ala ikhtiarihi bahasanya bersiwak itu adalah satu hal yang mukhtar, satu hal yang terpilih, satu hal yang baik. Wa adamil uqubati ala tarkihi, namun karena tidak diperintahkan maka berarti tidak ada hukuman seandainya orang tidak bersiwak. Kemudian kami katakan hadis ini menunjukkan dianjurkannya bersiwak daiman selalu setiap waktu. Maka dianjurkan bersiwak itu setiap waktu, karena hadis di atas mutlak dan tidak membatasinya pada waktu-waktu tertentu. Wal mutlaqu ala itlaqihi, dan dari yang mutlak maka dimaknai sebagaimana kemutlakannya, tidak diberi batasan ini dan itu. Maka di atas bantahan terhadap sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya orang yang berpuasa makruh hukumnya bersiwak setelah matahari tergelincir barat. Ini adalah pendapat yang lemah. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang baru kita baca. Hadis ini menunjukkan dianjurkannya bersiwak sepanjang waktu, khususnya lebih-lebih lagi jika memang mulut membutuhkan at-tathhir untuk dibersihkan dan dibersihkan. Wa kadzalika, dan memang seperti itu, maka siwak dianjurkan setiap waktu kecuali di sebagian keadaan yang di keadaan tersebut manusia sibuk dengan sesuatu yang lebih penting. Contohnya jika ada orang yang mau bersiwak pada saat khutbah Jumat, pada saat khotib sedang berkhutbah Jumat, maka yang afdal, yang terbaik adalah ada bersiwak, tidak bersiwak pada saat khotib khutbah, karena bersiwak ini akan menyibukkannya dari mendengar khutbah. Dia tersibukkan dengan urusan jiwa sehingga dia tidak bisa mendengar. sinatun ay nu'atun, dia terkena mantok. Wa arada ay tasawwaka, maka dia punya keinginan untuk bersiwak dalam tujuan untuk mengusir rasa kantuk. Bahadala ba'dihi, maka makmum atau hadirin para pendengar khutbah Jumat, jika mau bersiwak dengan maksud dan niat dan tujuan semacam ini, kata Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, la ba'dihi, hukumnya tidak mengapa. Contoh yang lain adalah contoh perkara yang warasa tersebut padanya keutamaan tanpa ada perintah adalah puasa sebanyak 6 hari di bulan Syawal setelah menyelesaikan puasa Ramadan. Terdapat hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pastikan kasihan berapa hari bagaimana puasa sepanjang tahun. Dia sampai Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan puasa 6 hari bulan Syawal. Makanya dalam dalil bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal ba'da ikmal Ramadan mustahab. Hukumnya mustahab. Maka yang dianjurkan bukannya 6 hari di bulan Syawal, namun 6 hari di bulan Syawal ba'da ikmal Ramadan, setelah puasa Ramadan disempurnakan, diselesaikan, artinya qadha dibayar. Jika Ramadan belum selesai karena sakit atau yang lain, maka diqadha terlebih dahulu. Maka puasa 6 hari di bulan Syawal setelah menyelesaikan Ramadan hukumnya mustahab dan tidak wajib. Maka hadis ini menunjukkan tidak benarnya pendapat Imam Malik yang memakruhkan puasa 6 hari di bulan Syawal setelah benarnya Ramadan. Pemindarika contoh yang lainnya adalah anjuran puasa 3 hari setiap bulan hijriahnya dan contoh-contoh yang lain. Fahwa fahwa nasbun jizlu, maka fahwa nasbun yakni walaysa lil wudu, maka amal ini adalah anjuran dan bukan kewajiban. Jizlu maknanya ya tabayyan lillah wa yasharudan lillah. Maka dari sini kita mengetahui bahasanya di antara cara istilah ibadah menetapkan bahasanya ini adalah ibadah ketika kita menjumpai satu nas yang mengandung motivasi, memberikan motivasi untuk melakukan satu hal. Kemudian kalau fitnah di Nabi surga namrihi fa'ayru wajibin ibadah, maka semua perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam curiga yang bebas an amrihi dari perintah, semua perbuatan yang Nabi lakukan namun Nabi tidak memerintahkannya sebagai wajib, maka itu tidak wajib ibadah. Demikianlah yang nampak kullu fi'lin itu mubtada, curiga ada jumlah fi'liyah sebagai na'am dilakukan dengan fa bagai wajibin, karena mutadarnya di sini menyupai syarat. Ketupatnya di mana? Fil umum, dalam luasnya maknanya, itu dengan adanya kata-kata kullu. Wal a'dan alif lam di nabi adalah li ahli zihni, untuk mengikat apa yang ada di ingatan. La li ahli zikri, bukan untuk mengingatkan kepada apa yang telah disebutkan. Karena kata-kata nabi lam yuzkar, belumlah disebutkan di bait-bait sebelumnya. Bukan pula li ahli huduri, untuk menunjukkan makna sekarang, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hadir di hadapan kita. Namun fungsi al-hijrah di hadis ini untuk mengikat apa yang ada di benak kita, yang ada di benak seorang muslim ketika disebut nama Nabi, maka yang teringat adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dimaksudkan adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Curitaan amrihi, bersih dari perintah, artinya tidaklah bergantung dengan satu perintah. Beruang menjawab berpilih bahwa itu cuma semata-mata perbuatan. Maka jika perbuatan yang dikepukkan dengan perintah, maka hukumnya alamat atau hukum khilaf akan kembali kepada khilaf yang telah disampaikan. Ada yang mengatakan al-aslul wujuh, istihbab dan maksir. Lakin kakana fitan mujarradan, tetapi jika itu adalah semata-mata perbuatan, maka mujarradan taghayyur wajibin bada, maka yang nampak adalah tidak wajib, artinya tidaklah wajib bada maknanya bahwa. Berdasarkan bait di atas, kita katakan kaidah yang terkandung dalam bait ini menunjukkan bahwa perbuatan semata tidaklah menunjukkan hukum wajib. Akan tapi ala aisyin ya dulu, akan tapi menunjukkan hukum apa? Jawabannya adalah labuda haruslah kita ketahui macam-macam perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, apa yang Nabi lakukan fi mustaqbil billati, karena Nabi lakukan karena tuntutan jibillah, tuntutan tabiat. Tabiat dengan tuntutan tabiat, maka perbuatan ini semata-mata perbuatannya la ya ta'ala fi amrun wa la nahyun, tidaklah berkaitan dengan perintah dan larangan. Maka tidur ketika ngantuk itu tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang. Makan ketika orang itu perlu makan, itu tidak ada hukumnya. Ketika kita katakan wajib atau terlarang. Minum ketika orang itu memang butuh minum, perlu minum dan semacamnya, itu pada itu tidak ada hukumnya. Akan tetapi qad yutlabu, dituntut, terkadang dituntut untuk agar perbuatan tersebut dilakukan ala sifatin mu'ayyanatin dengan tata cara tertentu. Fa'ikun ma'amuranji, maka ini diperintahkan ala hadis sifati dengan tata cara tersebut. Waqabiyun hadan, terkadang dan berisik dilarang ayyakun ala sifatin mu'ayyanatin jika dikerjakan dalam tata cara tertentu. Baikun manhian, maka terlarang ala hadis sifati tata caranya. Adapun perbuatannya enggak, namun yang terlarang tata caranya. Tidur misalnya, tidur adalah satu hal yang merupakan tuntutan tabiat dan tabiat manusia. Cepatnya tidur, bahkan tanpa dia menghendaki seorang itu tetap tidur. Maka tidak bisa kita katakan orang yang karena saking ngantuknya dia tertidur tanpa kehendaknya, dia melakukan amal yang dianjurkan atau melakukan amal yang makruh, kalau semata-mata melihat tidurnya. Wa alim, maka berdasarkan hal tersebut tidak ada hukum untuk tidur lihat dizatihi pada dirinya. Akan tapi tidur dengan miring ke sisi kanan dengan menyebut nama Allah, maka ini dianjurkan. Maka ada sunnah tetap alus di hadal sidi al-jubili. Maka ada sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan di hadal sidi al-jubili dalam perbuatan jubiliyah ini. Ya, footnote, karena terdapat beberapa hadis tentang hal tersebut yang jumlahnya banyak. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika satu kalian awak bertempat ila firasi pada tempat tidurnya, faliyat faji, maka hendaklah dia berbaring pada sisi kanannya. Waliyakul, dan hendaklah dia berdoa, subhanakallahumma rabbi bika wada'tu janbi wa bika arfa'uhu, dan seterusnya. Dijelaskan oleh Muslim. Maka hadis ini bisa menunjukkan salah satu adab tidur. Ini adalah hadis yang menunjukkan benarnya faedah yang pernah kita bahas tentang masalah amr. Bahasanya amr dalam amr berkaitan dengan masalah adab, sopan santun, itu pada asalnya menunjukkan anjuran. Karena tidak mungkin kita katakan bahasanya berbaring di sisi kiri, pada lambung kiri, pada saat itu hukumnya wajib. Karena paling wajib ini ada alam amr, ya, menunjukkan perintah. Demikian juga dua hal ini, itu nanti perintahkan. Walaupun lamnya juga alam amr. Maka jika kita punya faedah bahasanya, jika seorang mengkali faedah itu masalah perintah adalah wajib dalam perkara yang dan perkara adab sekalipun, maka akan sangat kerepotan. Maka akan ditanya, enggak, ini ada apa? Itu wujud lagi. Sudah, kalau sudah, sahabatnya apa? Maka kan kerepotan dan kesusahan. Dan makan, seorang itu dengan tuntutan tabiat dan jubilahnya dia makan dan minum. Labudalah, hukumnya adalah satu hal yang harus. min hada, satu hal yang harus makan dan minum. Akan tapi makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, disami menyebut nama Allah ketika makan dan minum, memuji Allah setelah selesai makan dan minum, tidak mengambil nafas dalam wadah ketika minum, dan minum itu sebanyak kali dan sebanyak tiga nafas dan semacam itu, maka hukumnya adalah sunnah matrubatun, dituntut untuk dikerjakan. Bilik ini kami katakan perbuatan ini la ya'ala bihi tidaklah berkaitan dengan perintah dan larangan lidzatihi, karena perbuatannya semata, karena memang tabiat menuntutnya, maka tidak ada hukumnya. Akan tapi jika ya tawakkaf, tergantung pada perbuatan tersebut terjaganya kesehatan, wa yatarattab, dan akan timbul karena meninggalkannya bahaya, maka jadilah diperintahkan. Maka makan ketika orang itu enggak mau makan dan ini bisa jatuh sakit karenanya, masnya bisa kumat, maka makan dalam kondisi ini jadinya diperintahkan. Orang yang butuh istirahat jika tidak nanti dia jatuh sakit karena misalnya 2 hari belum tidur, maka tidur di sini jadi diperintahkan menunaikan hak badan. Dan asalnya tidur itu sendiri tidak ada hukumnya. Untuk tidur pas waktu pengajian maka jadinya terlarang. Namun bukan karena tidurnya, namun karena sisi yang lain dari perkara tidur. Kalau semata-mata tidurnya tidak ada hukumnya, namun tidur pas pengajian ya itu terus ada hukumnya. Tidur pada saat khutbah Jumat, nah itu ada hukumnya. Tapi kalau tidur semata tidak ada hukumnya. Semata-mata duduk itu tidak ada hukumnya. Karena sibilia. Orang untuk berdiri sibilia, jongkok itu sibilia. Orang merasa perlu jongkok, bisa dia jongkok. Namun, ya jika berdirinya ini dalam dan mereka menghormati orang yang mau datang, dia duduk, dia dari posisi duduk kemudian berdiri di tempat, nah ini ada hukumnya, bukan karena berdirinya, namun karena apa, suasana yang lain yang ditambahkan ke berdiri ini. Ima ala sabil wujib, boleh jadi hukumnya wajib dan boleh jadi hukumnya dianjurkan. Pas suhur maka makan sahur ya, kalau sinya di rumah maka ini perbuatan. Kalau sinya di kota sahur, maka ini adalah benda yang dimakan, makanannya. Fasuhur, maka aktivitas makan sahur misalnya disuai untuk orang yang berpuasa, satu hal yang diperintahkan, padahal ini adalah makan dan minum yang asalnya adalah tuntutan tabiat. Tapi hanya diperintahkan dalam rangka menjaga badan, menjaga kekuatan, dan menjaga energik, menjaga semangat, dan isti'anah bihi ini dimanfaatkan ala shaumi agar kuat puasa dan tujuan-tujuan yang lainnya. Ya Wahyu. Untuk si A namun haram untuk si B. Kenapa? Karena untuk si A tidak ada ilahnya, yaitu ilah dhohir tidak ada. Namun ketika makanan ini untuk si B, maka ilah dhohir ada. Maka daging kambing bisa bahaya untuk orang yang penyakit jantung darah tinggi. Namun tidak bahaya untuk orang yang normal. Maka ilah dalam masalah ini, kenapa ini haram dan kenapa itu tidak haram, ilahnya adalah ad-dharar, ad-dharar al-mutawaqqa', bahaya yang dipastikan datangnya. Maka untuk si A mubah, sama A ini orang normal, tidak punya penyakit darah tinggi, tidak punya penyakit jantung, maka daging kambing mubah. Untuk si B yang terkena yang punya penyakit jantung, penyakit darah tinggi, maka hukumnya haram. Dan ini bukanlah bukanlah hal yang sebentar, bedanya sama kok. Ini halal sama itu haram. Jawabannya karena ilahnya, itulah manfaat mengetahui ilah. Dengan orang itu manfaat mengetahui ilah, maka ada dua hal yang nampaknya bertentangan, itu tidak bertentangan. Nampaknya bertentangan, gimana dong, sama-sama daging, kenapa ini haram sama ini enggak haram? Karena dipastikan menurut kedokteran ini haram berbahaya untuk orang itu dan tidak haram tidak berbahaya untuk orang ini. Maka dengan kita paham ilat, maka hukum yang nampaknya metodorik bertentangan itu jelas bagi orang yang melihatnya dengan berdasarkan ilat kalau itu tidak bertentangan. Dan kalau orang tidak paham ilat, maka akan boleh jadi ada orang yang bingung kok ini kok dibedakan, nampaknya sama, nampaknya sama padahal itu berbeda. Dan daging kambing untuk orang tadi, contoh daging kambing atau makanan yang manis-manis tadi berbeda dengan rokok. Orang tidak bisa mengkiaskannya dengan daging kambing, karena memang secara kesehatan, secara ilmu kesehatan, ini untuk orang yang tidak punya penyakit, potensial penyakit yang berkaitan dengannya, darah tinggi atau jantung, memang tidak masalah. Ini jadi masalah besar untuk orang yang punya penyakit jantung. Beda dengan rokok. Beda dengan rokok. Kajian yang netral untuk rokok, yang namanya rokok itu berbahaya untuk semua orang. Berbahaya untuk si A berbahaya, untuk si B berbahaya. Ya, untuk orang yang normal berbahaya, untuk orang yang punya gejala kanker paru-paru juga berbahaya. Ya. Maka mengkiaskan rokok dengan daging kambing adalah al-qiyas ma'al-farid. Adalah mengkiaskan mengamalkan dua hal yang berbeda karena bahayanya berbeda. Nah, kemudian al-qismu tsani Yeah, okay. awwalama tulbatu wa akhiruma muwafaqatuha. Yang kedua adalah apa yang Nabi lakukan pada wajib ada karena mengikuti adat di zamannya, di negerinya. Pada membangun balai kesusun nanti, maka yang benar mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini punya mubah dan tidak dianjurkan orang mencontoh pakaian yang biasa Nabi pakai di masa silam. Orang mencontoh model rumahnya Nabi, orang mencontoh model sandalnya Nabi. Dan karena itulah model sandal yang umum, dan itulah model rumah yang umum, maka ini tidak dianjurkan. Bahkan sunnah sebabkan yang dianjurkan adalah fi'lul adati fil makan, mengerjakan apa yang biasa, apa yang umum di tempat tersebut. Alah di antasi yang kau tinggal di sana. Maka yang sunnah Nabi dalam masalah ini adalah engkau mengerjakan apa yang umum, apa yang biasa, apa yang telah jadi tradisi. Silakan alah di antasi di tempat yang kau tinggal di sana. Wazaman alah di antasi dari yang sesuai sunnah adalah mengikuti zaman, mengikuti yang umum di zaman tersebut. Malam sekarang malam itu khalid syara'ah, selama apa yang tradisi, apa yang umum di tempat dan di zaman itu tidak menjadi syariah. Oleh karena itu, maka jika ada orang yang bertanya, manakah yang lebih afdol saat ini, apakah kita memakai izar dan tidak, dan adalah pakaian umum di zaman Nabi. Yang paling umum di zaman Nabi maka itu adalah izar dan ridah. Wa imamatan tekan pakai turban, dan turban itu pakaian umum di zaman Nabi. Ataukah karena ataukah saya yang tinggal di Saudi memakai komis buat sirwalan? Pertanyaan orang Saudi saat ini di Saudi, manakah yang lebih baik, memakai izar dan ridah ditambah imamah, atau memakai komis dan jerwah, memakai jubah yang sering juga disebut dengan istilah tau, pakai jubah, jerwah dan pakai selama, buah putrotan dan pakai putroh seperti merah-merahnya orang Saudi itu, merah-merah untuk di kepala orang Saudi itu namanya putroh. Itu bukan imamah, lain dengan imamah. Maka kutuah itu bukan bukan tradisi dari zaman Nabi. Bahkan itu mungkin 20 dan 30 tahun sebelumnya itu tidak memakai di Saudi. Kalau kita lihat foto-foto Saudi tahun 70-an, tahun 60-an, pakai orang Saudi tidak seperti sekarang. Kutoh, mereka dapat kutoh tahun 60, tahun 70, foto-foto lama. Orang Saudi tidak dapat kutoh. Kutoh itu budaya Saudi yang mukti. Manakah yang lebih afdal seorang mukti? Sekarang dia pakai hijab dan tidak berjimamah, padahal itu pakaian yang pun bisa menari. Hijab-hijab berjimamah. Ataukah mengikuti gaya orang mukti sekarang pakai putroh, pakai jubah? Ajabu asani afdal. Maka jawabannya, yang lebih afdal, yang lebih baik untuk orang tua di saat ini, ya pakai yang kedua, pakai putra, pakai saul. Lianah hadal sunnatu, inilah yang sunnah. Karena yang sunnah adalah, yang sunnah dalam masalah pakaian adalah mengikuti pakaian yang umum, yang telah mentradisi di tempat anda tinggal, zaman kau. Sunnah tulisan, maka sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pakaian adalah takunu jinsi aminau, dan dalam jenis pakaian, pakaian apa jenis pakaian yang maksudnya dan tadi pakaian apa yang umum, jenis pakaian apa yang umum di masyarakat kau tinggal, di zaman kau tinggal. Lain ini bukan model pakaian. Model semacam ini, model semacam itu. Wajar kesalahan tersebut supaya manusia mencocoki al-adat filibadi wa hayatihi, mencocoki kebiasaan masyarakatnya filibadi dalam pakaiannya wa hayatihi dan dalam gerak-geriknya, dalam tingkah lakunya. Maka di masyarakat yang umumnya di sana orang itu menutup kepala dengan peci hitam dan peci putih itu satu hal yang aneh-aneh ini. Maka tak dianjurkan pakai peci putih di tempat ini. Maka orang yang tinggal di satu tempat butuh itu tidak umum, bukan satu hal yang umum dipakai karena bukan Saudi. Maka itu tidak dianjurkan. Kalau orang itu tinggal di satu tempat, orang tutup kepala yang umum, yang wajar, yang jamak, yang lazim di masyarakat tersebut itu adalah belakon. Maka yang asal itu pakai belakon. Dengan catatan, ingat caranya malam kalau ada malam tu kalau ada selama pakaian masyarakat atau pakaian umum yang ada di masyarakat tersebut tidak menjadi syariah. Kalau menjadi syariah, maka tidak berfungsi dengan tradisi, wajib untuk menyesuaikan dengan masyarakat. Maka kalau pakaian yang umum di satu tempat itu pakaian yang umum di satu tempat di acara jam pemantan selama malam itu batik, ya maka jangan pakai koko, pakailah batik. Nanti jadi aneh-aneh sendiri. Karena itulah ya sunnah untuk orang ini dalam kondisi semacam ini. Pakaian yang umum di satu tempat, di satu daerah umum, pakaian umum, pakaian standar. Kalau di masjid, kalau pergi ke masjid itu bersarung. Maka jika pakai celana itu akan jadi sangat aneh. Dilirik orang satu masjid, ini ada orang ke masjid kok pakai celana. Karena celana itu telah menjadi budaya tetap di tempat tersebut. Bahasanya di antara adat ke masjid pakai sarung. Ini kan ada di sebagian masyarakat. Maka yang sesuai dengan sunnah adalah bersarung pada saat itu. Maka yang sunnah dalam masalah pakaian dan jilisir cuma naudlah tidak ini, bukan dalam model pakaian. Jadi supaya manusia mencatat apa yang menjadi kebiasaan masyarakat. Jadi nisbatihi wa hayatihi, ya, dalam pakaian dan dalam tingkah lakunya. Dan sebagian orang tidak menerima penjelasan semacam ini dengan mengatakan bahwasanya ahli sunnah harus memiliki tamayuz daripada yang lain. Ahli sunnah harus memiliki tamayuz, harus memiliki sisi beda daripada yang lain. Maka kita katakan memang benar seorang ahli sunnah itu ia tamayuz beda dengan yang lain. Namun ahli sunnah itu beda dengan yang lain mengikuti syariat, bukan beda dengan yang lain asal beda sendiri. Maka itulah yang dimaksud, dimaksud bahasanya ahli sunnah itu ia tamayuz dari pada yang lainnya adalah berbeda berdasarkan syariat, berbeda akidahnya daripada orang-orang yang lain, berbeda ibadahnya. Kalau ibadahnya adalah ibadah yang bersih dari bid'ah, berbeda tingkat lakunya, bersih dari maksiat. Bukannya tamayuz di sini, ya tamayuz ya cekal tahan sendiri. Pokoknya ahlus sunnah harus pakaiannya pakaian soban ala Yaman, soban ala Yaman yang pakai lagi laskar jihad di gunung-gunung soban Yaman, bukan soban khasnya Yaman, bukan Saudi, bukan pula. Ahlus sunnah ya tamayuz pakai apa butuhan semua, itulah ahlus sunnah harus berbutuh, bukan demikian ya tamayuz. Ya tamayuznya ahlus sunnah, alusnya itu tamayuz beda dengan yang lain. Namun bedanya beda yang memang itu syariat. Karena jika seorang itu berjalan sesuai dengan syariat, ya, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam tingkah lakunya, dengan menjadi maksiat-maksiat dan tindakan-tindakan syariat, otomatis beda. Otomatis dia akan berbeda dengan orang-orang ya, bukan ahlus sunnah. Cara berpikirnya berbeda, akidahnya berbeda, ritual ibadahnya berbeda, perbuatan juga berbeda. Orang melakukan demikian-demikian yang maksiat, dia tidak melakukannya. Cuma yang kedua kita katakan bahwa dalil kalau ahlus sunnah harus yang tamayuz dari masyarakat dalam masalah pakaian. Harus bawa pakaian orang Yaman ke sini, harus bawa pakaian model pakaian orang Saudi ke sini. Tetapkan dari ahlus sunnah diajarkan ilmiah, dakwah ahlus sunnah dakwah ilmiah. Tetapkan dari yang memerintahkan kita meletakkan kaum muslimin agar berbeda dengan masyarakat dari masyarakatnya, pada itu masyarakat kaum muslimin, bukan masyarakat kufar, dan itu dalam perkara yang punya mubah dan tidak haram. Apa dalil tamayuz dalam masalah ini? Apa dalil tamayuz dalam masalah ini? Tidak pula kemudian ahlus sunnah harus bawa harus tamayuz dengan bentuk membawa pakaian Pakistan ke sini atau pakaian Cina ke sini, jubah yang potong cuma sampai lutut, kemudian belah di sini, pakaian Cina, pakaian Pakistan, cuma sampai lutut, di sini belah. Maka yang sunnah dalam masalah pakaian adalah bilsin dua nom, la bilai. Ada jenis-jenis, apa jenis pakaian yang standar untuk dipakai di tempat tersebut, lalu fil'ain bukan model pakaian. Dalam rangka supaya ayakun al-insan mu'afukan il'ada, supaya manusia bahkan satu hal yang mustahab dalam pakaian bukan tamayuz dengan masyarakat. Satu hal yang masuk berkaitan pakaian dengan pakaian adalah sewaktu tidak tamayuz dengan masa dianjurkan adalah seorang itu memuafikan yang ada, mencocoki masyarakatnya, mencocoki tradisi masyarakatnya, dilibati wahai hati dalam pakaiannya dan dalam tingkah lakunya. Orang tidak boleh bikin tanayun utang pakai tanggulna itu kalau pakainya balapan antara selana dengan sarung. Apa dari tanayun dan semacam ini? Model pakaian yang tanda kalau orang itu sarung, ya sarung yang tidak balapan. Orang sudah bikin tanayun mengada-ada tanah pakainya balapan. Lianna ula falakal ala adat, karena jika terlalu menyelisih kebiasaan masyarakatnya, maka jadilah pakainya dan pakaian surah. Dan Nabi SAW mengatakan pakaian surah, ya, pakaian yang menyebabkan populer, terkenal, pakaian yang menyebabkan seorang yang memakainya itu jadi buah bibir. Dan disebut dengan ibadah surah. Lianna ilam yang tanyakan, karena kita jika kita sampai derajat yakin, maka kita punya derajat sangkaan kuat. Seandainya manusia laukan yang berguna, seandainya mereka memakai di zaman Nabi SAW pakaian di zaman ini, maka anda dikabungan ibadah Nabi, maka misalnya itulah pakaiannya Nabi SAW. Seandainya pakaian sarung dan baju kuku itu sudah dipakai oleh masyarakat Arab pada saat itu, maka kita yakin atau minimal punya sangkaan kuat itulah pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW. Wa hadha al-qismu alladhi wal 'adid, dan bagian yang ini yang merupakan alati kebiasaan masyarakat atau dilakukan juga sesuai dengan tradisi masyarakat. Hal yang ta'ala bi hukumun, apakah ada hukum berkaitan dengannya dari sisi tata cara ataukah tidak ada hukum berkaitan dengannya berkaitan dengan tata cara? Maka jawabannya na'am, betul, ya ta'ala bi hukumun, ada hukum yang berkaitan dengannya, yaitu seorang jika memakai pakaian dia mulai dengan memasukkan yang kanan, dan jika dia mencopot pakaian maka dia mulai dengan mengeluarkan yang kiri, karena sisi kanan itu memiliki hak untuk dimuliakan. Pada pasti muhammad kita mendahulukannya dalam memakai pakaian dan mengakhirkannya dalam melepas pakaian, karena memakai pakaian, karena pakaian adalah kiswatun, adalah pakaian dan kemuliaan, wa ijlalu lisyaikh, dan memuliakan sesuatu. Buktinya oleh karena itu maka orang-orang yang punya sembahan selain Allah, menyembah makam, menyembah kuburan, maka dalam rangka memuliakan makam dan kuburan tersebut, maka makam dan kuburan tersebut diberi pakaian, diberi lampu, dibikin, ya kita kasih pakaian. Maka ini menunjukkan bahasanya memberi pakaian pada sesuatu itu adalah ijlal lisyai, adalah memuliakan sesuatu tersebut. Maka memberikan pakaian untuk badan itulah bentuk memuliakan badan. Falidzalika kana tarjumna awal